Kenapa? Ya iya. Masalahnya karena dia belum ditakdirkan untuk bisa. Ya, tapi dia punya keinginan kan? Kalau seandainya Allah bukakan kesempatannya, dia akan ambil. Maka orang ini justru mendapatkan dosa. Dia tetap ditulis dengan satu dosa. Dalilnya apa Ustaz? Kan dia gak jadi melakukannya. Tadi katanya kalau gak jadi melakukannya, dia dapat satu pahala. Iya, dia dapat satu pahala kalau dia meninggalkannya karena Allah. Tapi kalau dia meninggalkannya karena tidak ditakdirkan oleh Allah, ini dia dapat satu dosa. Dalilnya apa? Dalilnya dalam riwayat Muslim tentang dua orang yang saling membunuh. Dan dikatakan oleh Nabi, kilahuma finnar, keduanya berada di dalam api neraka Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza huwal qatil. Ya, kalau orang yang membunuh jelas dia masuk api neraka Allah karena dia membunuh. Fama balul maqtul? Lantas bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kan dia dibunuh. Kok dia juga masuk api neraka? Ya. Lantas apa kata Nabi? Bi annahu harisun ala qatli sahibi. Kata Nabi, dia masuk ke dalam api neraka itu karena dia antusias juga untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia keduluan sama saudaranya. Sehingga dia menjadi pihak yang terbunuh. Kalau dia punya kesempatan, pasti dia juga akan membunuh saudaranya. Maka tidak setiap orang yang meninggalkan kejelekan itu mendapatkan satu pahala kebaikan. Siapa yang meninggalkannya karena Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Tapi kalau yang meninggalkannya karena tidak ditakdirkan, maka dia tetap mendapatkan dosa. Ini tentang al-jaza, dan itu akan terjadi pada hari kiamat kelak. Ya, yang mana amalan-amalan setiap hamba akan ditimbang. Ya. Nah, akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jal. Ya, dan akan dibalas sesuai dengan amalannya tersebut. Yang berat kebaikannya atau keburukannya. Dan akan ada orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Kemudian diberi syafaat. Sehingga dia dimaafkan keburukannya dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Ada juga dalam riwayat. Orang yang kesalahannya itu banyak sekali. Ya. Semuanya disebutkan oleh Nabi SAW. Ada 99 gulungan. Yang masing-masing gulungannya itu sejauh mata memandang panjangnya, luasnya. Semuanya catatan kesalahan. 99 itu semuanya catatan kesalahan. Dan jauhnya sejauh mata memandang. Berarti kan banyak sekali dosanya. Lalu kesalahan-kesalahannya ini tadi yang 99 gulungan. Yang masing-masingnya sejauh mata memandang diletakkan pada satu anak timbangan. Ya. Orang ini ditanya oleh Allah, apakah kamu masih punya kebaikan? Dia katakan tidak ada wahai Rabb. Dia merasa bahwa dia akan binasa. Akan celaka. Kata Allah, tidak ada seorang pun pada hari ini yang akan dizalimi. Dikeluarkan untuknya satu bitaqah, satu kartu yang bertuliskan. Itulah syahadatnya. La ilaha illallah. Maka syahadat la ilaha illallah ini diletakkan. Kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ini diletakkan pada satu anak timbangan yang lain. Apa kata Nabi? Fatoshatis sijillat. Ternyata 99 gulungan itu ternyata timbangannya lebih ringan dibandingkan satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Masing-masing kita yang masih mempunyai syahadat la ilaha illallah mempunyai kartu ini. Cuma masalahnya, apakah kartu kita mempunyai bobot yang kuat sehingga lebih berat atas dosa kita? Itu masalahnya sekarang. Tidak semua orang mempunyai kartu yang bobotnya lebih kuat daripada dosa-dosanya. Sehingga di antara para pendosa, meskipun dia muwahhid, ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dia dibakar sampai gosong. Barulah setelah dosanya disiksa oleh Allah sesuai dengan kadarnya, dia dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita tinggal pilih mau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab atau yang mana. Ya. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oleh karena itu belajar, belajar, belajar, ngaji, ngaji, ngaji tentang tauhid, tentang keislaman, tentang keimanan, tentang kebaikan. Ya, kemudian diamalkan. Supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, kita tahu bahwa diri kita ini tidak mungkin suci tanpa dosa, tanpa salah. Pasti setiap kita punya dosa, punya salah. Tapi kita berharap kepada Allah. Ya, apapun dosa kita yang pernah kita lakukan dan kita belum sempat bertaubat, kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita punya kartu yang bisa mengalahkan bobotnya berat dosa tadi. Ya, dan kita berharap juga semoga kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena tauhid kita yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kalau orang yang enggak pernah, enggak mau perhatian kepada agamanya, enggak mau belajar, ya, malas beramal, bagaimana dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ya, orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu butuh pembuktian tauhidnya kepada Allah. Dan itu enggak bisa datang secara otomatis, dia butuh pelatihan, butuh ilmu, butuh pengamalan, butuh persiapan, butuh penghayatan, butuh pembuktian dalam kehidupan. Nah, ini yang sekarang kita harus kejar supaya kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, Allah tidak melihat betapa banyak ilmu kita, betapa banyak amalan kita, yang dilihat adalah kesungguhan kita untuk membuktikan diri, ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karena masalah ilmu itu anugerah dari Allah, ada yang Allah beri banyak, ada yang Allah beri sedikit, tapi mau belajar enggak? Itu yang paling penting. Iya kan? Apa kita kira semua orang bisa jadi ulama? Kan enggak. Semua orang bisa jadi pintar? Kan enggak. Tapi dia mau belajar enggak? Ya. Apakah setiap orang mampu untuk melakukan setiap amal kebaikan? Kan tidak. Apakah setiap orang akan punya sekian banyak amal? Itu tidak mungkin. Semua tergantung hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dia sungguh-sungguh tidak. Dia mendekat kepada Allah tidak. Nah, dengan demikian semoga kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ini masalah al-hisab wal jaza. Al-hisab wal jaza. Nah, terkadang sebagian amalan kecil kalau kita melakukannya dengan nilai tauhid yang besar kepada Allah, itu nilainya besar. Makanya ada orang-orang yang masuk surga dengan amalan-amalan yang kelihatannya sepele, tapi dia melakukannya dengan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang dekat kepada Allah. Ya, ada orang yang masuk surga karena hanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada orang yang masuk surga hanya karena dia tidak pernah menyimpan di hatinya rasa dengki dan iri kepada kaum muslimin. Ya, ada orang yang masuk surga karena dia hanya memberi minum seekor kucing. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, berlombalah dalam pintu kebaikan dengan hati yang murni kepada Allah. Hati yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, terlepas dari azab Allah. Nah. Kemudian yang terakhir adalah mengenai al-jannah wan nar, mengenai surga dan neraka. Nah, mengenai surga dan neraka. Surga dan neraka tentunya adalah tempat kembali para makhluk. Ya, surga itu adalah sebuah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, surga yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Surga yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Karena saking nikmatnya itu, enggak pernah terbetik tuh gimana hakikat nikmatnya tersebut. Ya. Nah, surga yang luar biasa. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7 dan ke-8 Allah menyatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi selamanya di dalam surga-surga itu. radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Nah, ini surga Allah. Ya. Apa kenikmatan surga yang paling disenangi dan yang paling nikmat bagi ahlul jannah? Hah? Melihat kepada wajah Allah. Ya. Melihat kepada wajah Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya, tatkala para penduduk surga telah diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan surga dan segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal, ya, maka Allah bertanya kepada mereka, apakah masih ada yang belum aku penuhi terhadap kalian? Kata mereka, tidak ada wahai Rabb kami. Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka dan engkau telah masukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Kata Allah, ada. Ya. Maka Allah Azza wa Jal membuka, menyingkap hijabnya. Dan hijab Allah itu adalah cahaya. Ya. Maka ketika Allah menyingkap hijabnya, mereka melihat kepada wajah Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih mereka senangi di dalam surga itu melebihi daripada melihat kepada wajah Allah. Seutama-utamanya kenikmatan surga. Nah. Ketika mereka melihat kepada wajah Allah. Dan sejauh mana mereka merasakan nikmatnya melihat kepada wajah Allah itu tergantung sejauh mana mereka merindu kepada Allah ketika di dunia. Saking rindunya dia ketika di dunia, maka akan merasakan nikmat yang sangat luar biasa ketika dia melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di sini butuh pendekatan diri kepada Allah. Jangan dikira tidak ada kaitannya dengan amalan-amalan kita ketika di dunia. Ya, perasaan nikmat kita ketika melihat kepada wajah Allah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tergantung bagaimana kita mendekatkan diri dan berhubungan dengan Allah ketika di dunia. Ya, kalau kita di dunia ini ibadahnya asal-asalan saja, ya, tidak pernah mencoba untuk ibadah dengan lebih baik, lebih serius, lebih mendekatkan diri kepada Allah, meresapinya, menjiwainya, ya, maka kita tidak akan merasakan nikmat yang luar biasa seperti orang-orang yang mendapatkan hal itu ketika melihat kepada wajah Allah. Nah, makanya orang-orang yang merindu kepada Allah ketika di dunia pun dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu beribadah kepada Allah, ya, anta'budallaha ka'annaka tarah. Orang yang mencapai pada tingkat ihsan, dia beribadah kepada Allah itu seolah-olah dia sampai melihat Allah. Karena saking rindunya, karena saking cintanya. Ya. Dan bisa dibayangkan betapa nikmatnya, betapa gembira hatinya tatkala benar-benar dia bisa melihat kepada wajah Allah di dalam surga kelak. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, kepuasan ini bukan hanya sekedar kepuasan fisik. Ini urusannya urusan jiwa. Dan kenikmatan jiwa itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat pengaruhnya daripada kenikmatan fisik. Nah, oleh karena itu, ini mendorong kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, supaya kita mendapatkan balasan surga dan melihat kepada wajah Allah dengan kenikmatan yang luar biasa. Nah, adapun api neraka, adalah sebuah negeri yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Sebuah negeri yang dipenuhi dengan berbagai macam siksa. Nah, Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Azza wa Jal berbicara tentang surga, wa'iddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada keampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-24, ketika Allah berbicara tentang api neraka, kata Allah, wa'iddat lil kafirin. Api neraka itu dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, di dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-64 dan ke-66, kata Allah, innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak mendapatkan seorang pelindung dan seorang penolong. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari itu wajah-wajah mereka berbolak-balik di dalam api neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Lantas mereka mengucapkan, alangkah indahnya jikalau dahulu kami mau taat kepada Allah dan taat kepada ar-rasul. Ya, ketika mereka sudah berbolak-balik di dalam api neraka, Allah kemudian menyesal. Apa gunanya? Ya, dalam kondisi yang seperti ini penyesalan tiada guna. Nah, bahkan di antara siksa mereka Allah beri mereka harapan untuk keluar dari api neraka, kemudian mereka dikembalikan ke dalam api neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ya, tatkala mereka ingin keluar daripadanya, kemudian mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, kata Allah. Orang yang ketika muncul harapannya akan selamat, tiba-tiba dia jatuh kembali ke dalam kehancuran dan kebinasaan, itu siksanya jauh lebih berat. Ya, siksanya bukan hanya fisik, tapi juga batinnya. Itu kengerian api neraka Allah. Ya, di sana ada kengerian-kengerian siksa yang tidak terbayangkan oleh kita. Ya, di antaranya Allah menyatakan, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah mempersiapkan bagi orang-orang zalim api neraka yang penerang-penerangnya telah meliputi mereka. Ya, yang menyala-nyala di sekitar mereka. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhl yashwil wujuh. Tatkala mereka merasa haus dan mereka minta pertolongan untuk diberi air, maka mereka diberi air yang menggelegak, yang ketika mereka meminumnya wajah mereka terbakar seperti ayam bakar itu, ya, karena saking panasnya. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruknya minuman. Nah, ngeri kalau kita bicara tentang api neraka Allah, ya, rasanya kita tidak sanggup untuk sedikit pun, ya, jatuh ke dalam api neraka Allah tersebut. Ya. Orang yang jatuh ke dalam api neraka Allah pasti binasa. Apa siksa api neraka yang paling ringan? Siksa api neraka yang paling ringan apa? Yaitu seorang yang diperintahkan untuk memakai sendal dari, memakai terompa dari api neraka Allah. Kemudian ketika dia memakainya, dia diperintahkan untuk menginjak bara api neraka. Sehingga ketika dia menginjaknya maka menggelegaklah ubun-ubunnya. Itu paling ringan. Paling ringan. Ya. Nah, Padahal kita sedikit saja terkena oleh api di dunia ini, kita langsung kaget. Waduh, sakit gitu ya. Ini orang yang diperintahkan untuk menginjak bara api neraka Allah. Ketika dia menginjaknya, menggelegak ubun-ubun. Gak bisa kita bayangkan ya, akhi. Ngeri, ngeri sekali. Ya, ngeri sekali api neraka Allah itu. Nah, oleh karena itu, jangan bermain-main dengan nasib kita. Ya, kita harus selalu mengingat. Untuk menambah keimanan, di antara caranya adalah sering membaca tentang surga dan neraka. Ya, ngeri sekali nah, api neraka Allah itu. Nah, di antara ayat-ayat yang banyak berbicara tentang api neraka, ya di Juz Amma itu banyak, surat-surat pendek itu. Allah berbicara tentang bagaimana nasib para penduduk api neraka dan bagaimana indahnya surga. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya para penduduk surga kekal di dalam surga dan penduduk api neraka kekal di dalam api neraka. Kecuali penduduk api neraka yang masih bertauhid, masih mempunyai keimanan. Makanya dikatakan oleh Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah bahwa api neraka itu ada dua. Ada api neraka lil kuffar, api neraka yang memang diperuntukkan bagi orang-orang kafir yang musyrik. Ini akan kekal abadi selamanya, tidak akan pernah punah. Mereka tidak akan pernah keluar daripadanya. Ada pula api neraka yang lil usatil muwahhidin, para pemaksiat dari kalangan ahli tauhid, orang-orang yang masih punya keimanan. Ya. Orang-orang yang tidak dimaafkan dosanya oleh Allah dari para pendosa yang masih punya keimanan, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah, dibakar di dalam api neraka itu sampai dia gosong seperti bara, seperti arang. Kemudian dia dikeluarkan dari api neraka itu. Ya. Orang yang punya keimanan sebesar biji yang paling kecil sekalipun, dia akan dikeluarkan nantinya pada dari api neraka Allah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Nah, sehingga tinggallah di dalam api neraka itu orang-orang yang hanya kafir kepada Allah. Ya, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, yang keluar dari Islam, yang pura-pura menampakkan Islam padahal masih menyimpan kekafiran, orang-orang musyrik. Sedangkan ahli tauhid yang sempat dimasukkan ke dalam api neraka, pada akhirnya dia tetap akan dikeluarkan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan syafaat. Ya, yang akan memberi syafaat itu para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang yang beriman. Terakhir Allah Azza wa Jal akan menggenggam ke dalam api neraka itu dan mengeluarkan suatu kaum yang mereka tidak mengamalkan satu kebaikan pun, melainkan hanya mempunyai la ilaha illallah. Nah, sehingga dikeluarkan dari api neraka itu orang yang masih punya keimanan walaupun sangat kecil. Sehingga tidak ada yang tinggal kecuali hanya orang-orang kafir, orang-orang munafik atau orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah sama sekali atau menduakan Allah. Nah, dan kemudian orang-orang yang beriman, sekecil apapun imannya, pada akhirnya dia akan masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga, dia merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa lagi dari surga itu. Ya. Tapi Allah Azza wa Jal dengan kemaha murahannya, ya, dan dengan kasih sayangnya, Allah memberinya surga. Ya, surga itu tidak akan pernah penuh. Ya. Kata Allah, untukmu surga itu dan 10 kali lipatnya. Dia punya tempat di dalam surga. Apakah engkau bergurau, berolok-olok denganku, wahai Rabbku? Kata Allah, tidak. Itu untukmu dan 10 kali lipatnya. Itu keuntungan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Selama dia masih punya la ilaha illallah, selamat. Nah, makanya jangan bermain-main dengan urusan keislaman. Nah, kalau ini sudah hancur, sudah batal, enggak punya lagi nilai keimanan sedikit pun di sisi Allah, remuk redam kon. Hancur. Ya. Enggak punya tiket untuk selamat, kekal abadi selamanya di dalam api neraka Allah. Enggak akan pernah keluar. Ya. Makanya jangan bermain-main dengan keimanan, dengan keislaman. Oleh karena itu, belajarlah yang baik. Jangan sampai kita melakukan kemurtadan. Karena pintu-pintu kemurtadan itu banyak. Bahkan sebagian ulama sampai menyebutkannya ratusan. Ada yang 400, ada yang sekian, ada yang sekian. Di dalam kitab kita para ulama. Makanya kita harus belajar apa hal-hal yang bisa mengkafirkan, apa hal-hal yang bisa mengeluarkan dari Islam, apa yang menjaga keislaman kita. Ya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini mengenai surga dan neraka. Nah, jadi keimanan kepada yaumil akhir ada 4 hal. Beriman dengan apa yang terjadi setelah kematian di alam barzakh. Yang kedua, beriman tentang kebangkitan. Yang ketiga, beriman tentang perhitungan amal dan balasan, balasan amal. Yang keempat, tentang surga dan neraka. Ya, sebetulnya apa yang kita bahas ini adalah pembahasan yang global ya. Dan mungkin perlu suatu saat kalau ada kesempatan nanti kita bahas secara lebih rinci lagi tentang masalah kejadian-kejadian hari kiamat. Apa saja yang terjadi pada hari kiamat itu. Ya. Kemudian juga perlu dibahas tentang surga dan neraka, tentang sifat surga, apa saja kenikmatan-kenikmatan surga, janji-janji surga. Kemudian tentang apa saja kengerian-kengerian api neraka dan sifat-sifat api neraka. Nah, juga perlu dibahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini pembahasan-pembahasan penting yang menguatkan keimanan kita tentang al-yaumil akhir. Tapi intinya bahwa beriman kepada yaumil akhir itu ada 4 hal tadi yang telah kita sebutkan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Berarti kita pindah kepada pembahasan beriman kepada takdir. Ini termasuk juga pembahasan yang sangat penting. Insyaallah akan kita jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.